Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan di pagi hari ini Ahad 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Terakhir tadi malam kita sampai pada perintah Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada panglimanya Khalid bin Walid untuk bergerak ke negeri Syam dari Irak seiring teguran beliau kepada sang panglima karena berhaji tanpa sepengetahuan khalifah, yang itu bukan masalah hajinya tapi meninggalkan pasukannya. Maka khalifah mengatakan dalam suratnya sebagaimana dalam tarikh At-Tabari rahimahullah, ansirra hatta ta'tiya jumu'al muslimin bil yarmuk. Bergeraklah kamu hingga sampai ke pasukan kaum muslimin, jumu' al-muslimin yang ada di Yarmuk. Fa innahum qad syaju wa asju. Mereka telah terluka dan melukai. Ya. Dan di Yarmuk saat itu kaum muslimin di bawah pimpinan para panglimanya antara lain Abu Ubaidah bin Jarrah dan Amr ibn al-As sedang bertempur menghadapi pasukan Romawi yang ada di Yarmuk dan mereka berupaya melakukan pengepungan. Dan itu terjadi sudah 3 bulan berlangsung. Ya, sehingga qad syaju wa asju. Nah, terluka dan melukai lawannya. Wa iyyaka an ta'uda li mithli ma fa'alta fa innahu lam yasjul jumu' minan nas bi'aunillah sajaka. Walam yanza asyaja minan nas naz'aka. Dan hati-hati kamu, jangan sampai kamu mengulangi seperti yang kamu perbuat. Ya, ini apa? Bergerak meninggalkan pasukan tanpa seizin khalifah. Karena apa? Posisi strategis yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, baik beliau sebagai panglima maupun kecerdasan dan kepiawaian beliau dalam bertempur. Ya, beliau katakan, sesungguhnya tidak ada yang bisa melukai lawan bi'aunillah seperti sajaka. Ya, seperti engkau melukai lawanmu. Dan sebaliknya, tidak ada yang bisa menghadang serangan lawan naz'aka, seperti engkau menghadangnya. Fal yuhanni'aka Aba Sulaiman an-niyah wal hadwah. Tidaklah kau perbaiki wahai Abu Sulaiman. Ya, lo ingatkan masalah niat. Nah, kau perbaiki niat dan kedudukan. Perbaiki. Ya. Fa'atmim. Sempurnakanlah. Yutmimillahu lak. Nah, sempurnakanlah. Niscaya Allah akan sempurnakan untukmu. Wala yadkhulannaka ujub. Fatakhsar watakhdhul. Dan sampai engkau kemasukan sifat ujub. Berhasil, menang. Yeah. Ini juga fitnah, ujian. Yeah. Sebagaimana kalah, itu juga ujian. Kemenangan, ujian. Maka beliau ingatkan dari sisi ini. Jangan sampai menyelinap masuk dalam kalbumu, ujub. Sehingga engkau merugi, watakhdhul. Dan engkau disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tinggalkan, Allah sia-siakan, dan Allah urusi. Ada khudlan. Wa iyyaka an tadulla bi'amal. Dan hati-hati kamu. An tadulla yani an taghir. Engkau terpesona, terlena dengan amalan. Merasa berhasil, merasa menang, ya, hebat strategi tempurnya, jangan. Wa iyyaka an tadulla bil amal fa inna Allah lahul man wa huwa waliyul jazaa. Sungguhnya Allah lah yang memiliki karunia. Jangan merasa itu semua karena kehebatan, kecerdasan, kepintaran. Ya. Jangan, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala wa huwa waliyul jazaa, dan dia Allah Subhanahu wa taala pemilik balasan. Di sini ya ikhwan, pelajaran yang bisa kita ambil adanya an-nusfu wal amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ini ya, sangat dibutuhkan termasuk di saat-saat tempur untuk mengontrol niat, mengontrol kalbu, tidak hanya mengontrol jumlah pasukan, kelengkapan persenjataan, tidak hanya itu. Sesungguhnya mengontrol iman, mengontrol kalbu, mengontrol niat, ini yang lebih penting dibandingkan mengontrol strategi, ya, mengontrol jumlah pasukan dan persenjataan. Ya. Dan Khalid bin Walid sebagai panglima yang memang terjun langsung di lapangan, tidak gengsi menerima nasihat itu. Gak kemudian, pimpinan taunya hanya di belakang saja, gak ngerti lapangan. Nah, beliau terima. Adih nasihat ya, kawan. Apa gunanya beramal apabila ternyata tak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa guna amal kalau ternyata kemasukan ujub, riya, sum'ah? Justru itu apa? Menjaga amal itu. Amal besar. Bagaimana supaya tidak gugur, tidak hilang? Di antaranya jaga dari adanya hal-hal yang bisa merusak nawaya, niat-niat itu. Dan ini sangat diperhatikan oleh para sahabat. Kenapa? Demi mendapatkan nasrullah. Karena inilah kunci kemenangan mereka. Kunci kemenangan kaum muslimin bukan terletak pada kekuatan persenjataan dan personilnya serta strategi tempurnya, tapi pada nasrullahi azza wa jal. Taib, fala kulli hal, dengan demikian pada tahun atau awal tahun 13 Hijriah itulah, sebagaimana dalam suratnya, khalifah memerintahkan Khalid ibn al-Walid untuk bergerak ke arah Syam membawa sejumlah pasukannya. Disebutkan dalam sumber sejarah itu 9,000 pasukan dalam rangka memberikan bantuan, bala bantuan kepada kaum muslimin yang sedang berperang melawan Romawi. Dan khalifah memerintahkan Khalid bin Walid untuk menyerahkan kepemimpinan pasukan di Irak kepada Al-Musanna bin Harithah radhiyallahu an. Masih ingat nama ini? Karena nama ini akan punya peran berikutnya sangat besar dalam perang-perang Al-Qadisiyah dan perang Al-Madain. Taib, sebelum kita melanjutkan perjalanan pasukan Khalid bin Walid ke Yarmuk, kita tarik ke belakang sejenak tentang futuhat yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke arah Syam. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Mesir, Syam dan Afrika Utara itu berada di bawah kekuasaan Imperium Bizantium Romawi Timur. Agama utama yang dianut oleh negara dan rakyat Romawi adalah agama Nasara, Kristen. Tokoh-tokoh agama Kristen, ya, para pendetanya itu memiliki kedudukan yang sangat terpandang dan memainkan peran yang sangat penting, yaitu memiliki kendali utama terhadap umat manusia dalam hal muamalah dan ibadahnya. Ya, tidak kalah perannya dibandingkan kaisar itu sendiri. Ya. Namun Romawi adalah bangsa yang sangat menyengsarakan rakyatnya dengan berbagai pungutan pajak yang mahal sehingga membuat rakyat itu resah dan tertekan. Ini salah satu bentuk penjajahan, ya, kerajaan-kerajaan dunia terhadap umat manusia. Kontak senjata antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi telah terjadi sejak masa Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara lain dalam perang Mu'tah dan Tabuk. Ya. Yang dalam perang Mu'tah ini Rasul tidak turut terjun perang. Beliau mengirim para sahabatnya yang dipimpin oleh tiga atau oleh panglima, namun beliau sebutkan bahwa apabila Naam Zaid bin Harithah wafat, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Apabila Ja'far bin Abi Talib wafat, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan subhanallah, tiga panglima ini semuanya gugur di medan Mu'tah, medan pertempuran yang jauh tidak berimbang, ya, antara 3.000 personil melawan 200.000 pasukan Romawi, yang kemudian tongkat kepemimpinan dipegang oleh Khalid Ibn Walid dalam perang tersebut. Nah, yang dengan izin Allah berhasil membuat mundur pasukan Romawi. Ini di perang Mu'tah. Adapun perang Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang turun memimpin pasukan. Berangkat dari Madinah ke Tabuk. Sampai ke Tabuk tidak mendapati lawan. Kenapa? Karena Allah telah memasukkan dalam kalbu mereka ar-ru'ub. Sehingga mereka menarik pasukannya sebelum berperang. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Heraklius yang hampir saja Heraklius menyambut dan menampakkan keislamannya kalau bukan karena sifat pengecut, ya, dan kecintaannya terhadap dunia dan kekuasaan. Pengecutnya apa? Dia takut dalam ancaman para pendeta-pendeta dan para punggawa-punggawa kerajaannya. Ya. Karena kalau dia sampai berislam, maka ini mengancam semua. Kenapa muncul sifat pengecutnya itu? Karena sifat kedua yang dimiliki yaitu hubbud dunia. Ya. Hubbur ri'asah. Ini yang mendorong dia memiliki sifat pengecut, penakut. Wa illa dia tahu. Tahu al-haq dan tahu kebenaran risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Namun demikian, karena pengecutnya dan cinta dia kepada dunia dan kekuasaan sehingga lebih dia kedepankan itu semua, maka dia memilih sikap memerangi kaum muslimin. Dia tunjukkan sejak masa Rasul di perang Mu'tah dan perang Tabuk, dan itu berlanjut. Ya. Padahal Nabi sudah mengingatkan, aslim taslam. Kalau kamu berislam, berislamlah kamu sehingga kamu akan selamat. Enggak perlu dia takut mestinya. Namun lam yafal. Di balik kejeniusan Adal Malik, ya, raja yang satu ini, terdapat al-jahl. Kalau seandainya dia faqih, benar-benar mengerti sabda Rasul alaihi salatu wassalam dalam suratnya itu aslim taslam, niscaya dia enggak perlu memiliki sifat penakut. Dan Nabi sudah mengingatkan, jika kamu menolak, enggak mau berislam, fa inna alaika ism al-arisiyin. Ya. Kamu akan menanggung dosa rakyatmu. Ini peristiwa di zaman Rasul. Maka kontak senjata antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi berlanjut pada masa berikutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Setelah sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan pasukan, pengiriman pasukan yang telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Berikutnya adalah beliau mengirim 4 pasukan untuk futuhat al-Islamiyah di negeri Syam. Pasukan pertama dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah ke arah Al-Himus, ke arah Himus. Kalau bahasa mereka Homus, Himus. Maka kita dapati ada muhaddisin yang Al-Himsi, ya. Itu dari kota ini. Dari kota ini. Awalnya merupakan kota penting bagi kerajaan Bizantium. Kedua, pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, saudara dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an. Ya, karena Abu Sufyan yang sebelumnya memang pembesar Quraisy hingga perjanjian Hudaibiyah, maka Allah berikan hidayah kepada beliau untuk masuk Islam dan hasuna Islamu. Nah, sampai beliau punya peran penting di perang Yarmuk. Nanti akan kita sebutkan. Yazid bin Muawiyah ke arah Damaskus. Ya, ini pasukan kedua. Pasukan ketiga dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah ke arah Urdun, yakni Yordania. Pasukan keempat dipimpin oleh Amr ibn al-As ke arah Filistin. Ini empat pasukan tersebut. Ya. Ini kita bisa lihat dalam gambarnya. Ini yang ke arah Hemus, dipimpin oleh Abu Baidah Miljarrah. Ya. Ini ke arah Damaskus. Ini pesisir mana ya, Khan? Laut Tengah. Ya, ini pesisir Laut Tengah. Di sini Baitul Maqdis, Palestine. Di sinilah arah pasukan yang dipimpin oleh Amr ibn al-As. Di sini Urdun yang dipimpin oleh Syarahbil bin Hasanah. Nah, dan ke arah Damaskus, Dimash, yang dipimpin oleh siapa tadi? Yazid bin Abi Sufyan. Nah, di sini ada medan Al-Yarmuk. Di sini. Barakallahu fikum. Ini kita tunjukkan aliran sungai Furat, Efrat dari sini, yang terus bermuara ke Teluk Arab. Ini gambaran kondisi yang ada. Heraklius menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi kaum muslimin. Dengan jumlah pasukan yang berlipat ganda. Heraklius berhasil memobilisasi rakyatnya untuk bertempur. Hingga kaum muslimin meminta kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengirimkan bala bantuan. Maka sang Khalifah pun menginstruksikan kepada Khalid bin Walid yang saat itu berada di negeri Irak untuk membawa sejumlah pasukan bergerak ke arah Syam dalam rangka memberikan bala bantuan. Maka dengan cepat pasukan Khalid bin Walid pun melintasi padang pasir hingga tiba di Syam. Ya. Ini yang kemudian nyambung ceritanya, ya. Bergeraklah pasukan ini. Nah, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah. Bagaimana kecerdasan Khalid bin Walid di dalam memobilisasi pasukannya. Bergerak dengan cepat dari Syam, dari Hira ke medan Yarmuk. Disebutkan di situ qarrara Khalid ayatawajjah ila biladi Syam antariq Sahra. Khalid menetapkan, memutuskan untuk bergerak ke arah Syam melalui jalan padang pasir. Apa tujuannya? Li'alla ya'lam ar-rum bimasiratihi. Supaya enggak disadari pergerakan itu. Karena ini jalan yang tidak biasa dilalui. Nah, fata'aradahu juyushuhum, supaya tidak dihalangi pergerakan ini tadi. Karena kalau dihalangi terjadi perang duluan. Yeah. Maka Khalid menyatakan melewati Sahra. Yang ini tidak akan terpantau oleh pasukan. Dan itu bukan jalur biasa dilalui oleh pasukan. Wa nadharan li khuluwi tariq min al-miya, dan melihat jalur yang dilalui ini enggak ada air, padang pasir enggak ada air ya. Maka faqad amida Khalid ila tariqi ila tariqin ajiba. Khalid menempuh cara yang cemerlang. Bi an mana al-jamal an syarabil ma. Caranya gimana? Unta-unta yang dikendarai itu enggak boleh minum air dulu. Hatta atishat, sampai kehausan, betul-betul kehausan. Thumma atlaqa halal ma. Sebelum berangkat itu enggak boleh minum dulu. Sampai kehausan, setelah kehausan dilepas. Ke air, fasyaribat kathiran. Apa tujuannya? Supaya benar, karena sudah haus, benar-benar minum air banyak dia. Selesai, sudah minum, rabata afwahahum. Diikat mulutnya. Supaya apa? Lam tajtar fa'atish. Au fata'atash. Supaya tidak tajtar itu memamah biak. Ya, memamah biak itu kan hewan itu. Unta, sapi, kerbau itu disebut hewan memamah biak. Memamah biak itu bisa mengeluarkan cadangan makanan dari perutnya untuk dikunyah kembali. Itu memamah biak. Nah, supaya enggak ini dia. Nah, kalau mau biak, nanti makan kembali dia, dimakan lagi, kehausan lagi. Nah, supaya itu diikat mulutnya. Dah. Lalu, thumma istakthara minal ma. Pasukan sendiri membawa bekal air yang banyak. Ya. Dan dibawa di atas kendaraan onta itu. Ya. Terus berangkat pasukan. Ketika perjalanan, wa indama nafidhal ma, sudah habis persediaan air ini, apa yang dilakukan? Disembelih onta-onta tadi itu. Satu persatu. Supaya apa? Bisa diminum. Ya. Kan nyimpen di lambungnya apa? Di ususnya itu. Nyimpen air. Nah, itu bisa diminum. Di samping bisa dimakan. Hatta tamakkan min qad'i sahra fi khamsati ayyam. Jangan cepat ini. Supaya bisa melintasi sahara ini dalam 5 hari. Luar biasa. Nah, menempuh perjalanan dari Hira ke Yarmuk dalam waktu tempo yang sangat singkat, 5 hari. Nah, caranya sih tadi. Mungkin kita merasa, ya biasa aja lah. Tidak. Ini bukan satu, ini sangat luar biasa. Kenapa? Sahara yang dilalui itu dikenal dengan nama As-Samawah. Sahara ini memang sahara mati dan tak ada seorang pun, apalagi pasukan, melewati itu kecuali halak. Kecuali halak. Dan itu sudah diberitahu oleh ad-dalil, penunjuk jalan, kepada Khalid bin Walid. Jangan lalui jalan ini. Kalau lalui jalan ini, kita akan binasa. Tidak jalan ini. Kenapa? Khalid bin Walid memang sengaja tadi disebutkan supaya tidak disadari oleh Romawi pergerakan pasukan ini. Yang kedua, supaya dia bisa sampai ke Yarmuk dari arah belakang pasukan muslimin, sehingga benar-benar Romawi tidak menyadari bahwa di barisan muslimin sudah ada bala bantuan besar sejumlah 9.000, walaupun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pasukan Romawi. Yeah. Sehingga disebutkan kaum muslimin yang saat itu sudah berjumlah 27.000 pasukan, ketambahan 9.000 pasukan berapa? 36.000 pasukan. Banyak enggak banyak? Banyak ya, kalau dibanding Quraisy di perang Badr ya sangat banyak. Ya, Quraisy berapa pasukan di perang Badr? 1.000 pasukan Quraisy. 1.000. Nah, ini kaum muslimin di Yarmuk 36.000. Nah, sudah 36 kali pasukan Quraisy. Ya. Namun yang dihadapi oleh kaum muslimin Romawi pada saat itu berhasil memobilisasi pasukannya berapa? 240.000 pasukan. 240.000. Nah, ada apa-apanya ya? yang itu mereka bagi. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, dibagi tiga. Ya. 8.000, 80.000, 80.000, 80.000. Bagi tiga. 80.000 bagi dua. Yang 80.000 pertama dibagi dua. 40.000 diikat dengan rantai. 40.000 lainnya diikat dengan imamah. Apa tujuannya? Supaya enggak lari. Mirip dengan perang di mana? Datus Salasil. Datus Salasil. 80.000 lainnya pasukan berjalan kaki, infanteri. 80.000 lainnya pasukan berkuda, kavaleri. Ini komposisi pasukan. Ya. Yang mereka sengaja memilih lembah Yarmuk karena butuh tempat yang luas untuk menampung jumlah ini. Namun kaum muslimin mengambil posisi di seberang sungai, yang posisi itu sebenarnya sangat tidak menguntungkan Romawi, justru menguntungkan kaum muslimin. Kenapa? Itu posisi kaum muslimin menghadang mereka untuk kembali. Karena di seberang sungai justru. Sehingga kalau mereka kalah mau lari, terhadang oleh kaum muslimin. Tapi mereka mau enggak mau mengambil tempat itu. Karena apa? Tempatnya itulah yang luas. Itulah yang luas. Nah, sampai-sampai disebutkan, yang Anda belum sempat memeriksa apakah ini benar atau tidak, disebutkan bahwa Khalid bin Walid melihat mereka dari atas, dari ketinggian. Ya, Khalid bin Walid, ahli tempur, melihat kondisi pasukan Romawi seperti itu. Ini pasukan enggak bisa tempur ini. Ya, ini pasukan hanya menang jumlahnya saja, tapi enggak bisa tempur. Nah, komposisinya seperti itu. Falakuli hal, perang Yarmuk ya ikhwan, para ulama tarikh berbeda pendapat tentang kapan terjadinya perang Yarmuk. Ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa perang Yarmuk terjadi pada tahun 13 Hijriah. Jika demikian berarti khalifah kaum muslimin kala itu adalah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, radhiyallahu an. Ya, di antara yang menguatkan pendapat ini dan membelanya adalah Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, sebagaimana berdasarkan riwayat dari Saif bin Umar. Sebagian menyebutnya Saif bin Amr. Pendapat kedua, yang ini pendapat jumhur, menyatakan bahwa perang Yarmuk terjadi pada tahun 15 Hijriah. 15 Hijriah, yang berarti itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini pendapat Ibnu Ishaq Al-Waqidi, Khalifah bin Khiyab Al-Biladari dan Ibnu Asakir. Nah. Dalam kitab Al-Iktifa bima tadammanahu min maghazi Rasulillah wa wassalasatul khulafa disebutkan wa khalafa Saif bin Amr. Di sini memang ada yang menyebutkan Saif bin Amr, ada yang menyebutkan Saif bin Umar. Ma taqaddam min al-masaq wa tarikh fi amri Dimashq. Saif bin Amr berbeda dalam riwayatannya. Ya. Dan sejarah terkait dengan peristiwa Damaskus. Fazakara ala ma sayati, maka dia menyebutkan sebagaimana keterangan yang nanti akan kita yang akan disebutkan, anna waqatal Yarmuk kanat fi sana 13. Perang Yarmuk terjadi pada 13 Hijriah. Wa annal muslimin warada alaihim bil barid bi wafati Abi Bakar bil Yarmuk. Dan kaum muslimin mendapat berita melalui barid, ya, utusan, tukang pos, kalau zaman sekarang mungkin, barid itu berita yang dikirim oleh utusan. Mendapat berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika di Yarmuk. Fil yaum alladhi huzimatir rum fi akhir, itu di akhir perang ketika Romawi sudah kalah. Di saat itulah datang berita wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa anna Umar rahimahullah aw radhiyallahu an amarahum ba'da al-faraq min al-Yarmuk bil masir ila Dimashq. Ya. Dan kemudian Khalifah Umar radhiyallahu an setelah selesai dari Yarmuk memerintahkan kaum muslimin untuk bergerak ke Damaskus. Sehingga terjadinya apa? Yarmuk dulu baru perang Damaskus, baru fath Damaskus. Demikian. Wa ammal waqidi, adapun Waqidi, faza'ama anna fath Damaskus, bahwa peristiwa kemenangan Damaskus kana sanata arba' asyrah, itu terjadi pada tahun 14 Hijriah. Wa kadza qala Ibnu Ishaq, ini pula pendapat Ibnu Ishaq. Wa za'ama anna hisarul muslimin laha kana sittata ashhur. Ya. Dan beliau berpendapat bahwa pengepungan kaum muslimin terhadap Damaskus itu 6 bulan. Wa anna waqatal Yarmuk kanat fi sana 15. Adapun pertempuran Yarmuk terjadi pada tahun 15 Hijriah. Wa ba'daha fi tilka sana bi'ainiha. Ya. Dan setelah itu di tahun yang sama jala Herakl an Antakia ila Konstantia. Herakl mundur ya dari kedudukannya di kota Antakia, mundur ke arah Konstantinopel. Nah, di setelah peristiwa Yarmuk ini tadi. Nah. Wa annahu lam yakun ba'dal Yarmuk waq'ah. Dan setelah peristiwa Yarmuk tidak lagi terjadi pertempuran. Ini keterangan tentang apa tadi ya ikhwan, dua pendapat tersebut. Namun kita akan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, yang itu terjadi pada tahun berapa? 13 Hijriah. Melihat kemenangan-kemenangan kaum muslimin baik di wilayah Syam sebelum Yarmuk maupun kemenangan-kemenangan di Irak, maka Heraklius mengumpulkan kekuatan militer Romawi di tepi sungai Yarmuk hingga mencapai 240 ribu personil. Ya. Yang sebelumnya Herakl ini sempat menasihati para pendeta. Karena pendeta ini yang sangat punya kepentingan untuk melawan, ya, menggerakkan Romawi untuk bertempur melawan kaum muslimin. Herakl sempat nasihati mereka, sudahlah, kita damai aja, menyerah aja dengan kaum muslimin, jangan ngelawan. Ya, kita damai dengan kita serahkan separuh Syam pada mereka sudah. Ini lebih aku sukai dibandingkan kalau kita ngelawan, kita akan kehilangan semua Syam bahkan separuh Turki nantinya. Kata dia. Ayo pilih mana? Kita kehilangan separuh Syam, separuh dan Turki masih di bawah kuasaan kita. Tapi lagi-lagi apa? Heraklius ketakutan dengan ancaman dari para pendeta dan para punggawanya. Akhirnya dia nuruti untuk perang melawan kaum muslimin. Ya, dia takut sebenarnya. Sudah memilih jalan, sudah menawarkan jalan damai kepada para punggawanya dan kepada para pendetanya. Nah, fala kulli hal, digerakkanlah. Terkumpul sejumlah berapa? 240 ribu personil pasukan Romawi. Ya. Sementara pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 30 ribu, tepatnya berapa tadi? 36 ribu. Bersiap. Ya. 30 ribu atau 36 ribu mujahidin bersiap menyongsong pertempuran yang dipimpin langsung oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, di awalnya. Yang kemudian atas perintah khalifah, begitu Khalid bin Walid datang, beliau perintahkan untuk Khalid sebagai panglima tertinggi. Ya. Kata beliau, la us gilan narum wasawis syaitan bi Khalid bin Walid. Aku akan sibukkan Romawi dari waswahnya syaitan supaya enggak ngurusi syaitannya. Ya. biasanya terus berbuat kesyirikan, ya, berbuat kerusakan di muka bumi, ya, karena was-wasnya syaitan akan sibukkan mereka dengan Khalid bin Walid. Ini nas dari siapa? Khalifah yang menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi. Taib, maka Abu Ubaidah pun memerintahkan, meminta yang tadinya sebagai panglima tertinggi, memerintahkan Khalid bin Walid untuk mengatur pasukannya. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang bagaimana tanzim yang dilakukan oleh Khalid bin Walid terhadap pasukan kaum muslimin dalam perang Yarmuk ini. Beliau menukil dari Saif bin Umar. Wa qala Saif bin Umar fi siyaqi wa wajada Khalid al-juyus mutafarriqah. Ya. Khalid mendapati pasukan kaum muslimin itu, tentara-tentara muslimin itu terpecah-pecah. Artinya masing-masing bertempur di bawah bendera sendiri-sendiri. Ya. Fajais Abu Ubaidah wa Amr bin Al-As nahiyah. Ada di satu bendera tempur. Jais Yazid wa Sharahbil nahiyah. Ya. Pasukannya Yazid bin Muawiyah dan Sharahbil di satu bendera tempur. Faqama Khalid fin nas khatiban. Maka Khalid, ya, berdiri sebagai khatib, berkhutbah, fa amarahum bil istima' wa nahahum anit tafarruq wal ikhtilaf. Ya, fajtama'a an-nas wa tasafu ma'aduwihim fi awal jumadal akhirah. Karena inilah kemenangannya. Karena sebelumnya mereka sudah bertempur ini. Saling menunggu selama 3 bulan. Ya, selama 3 bulan. 6. Yang itu Safar, ya, tahun 13 Hijriah. Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir. Ini mereka sudah berada di Yarmuk. Ya, saling menunggu dan mengepung yang tidak terjadi perkembangan yang signifikan. Ya. Nah, di akhir Rabiul Akhir tibalah pasukan siapa? Khalid bin Walid ke Syam. Nah, yang kemudian dilanjut pertempuran di Jumadal Awal atau Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah. Nah, di Jumadal Akhirah inilah muslimin menuai kemenangannya. Nah, waqala Khalid bin Walid fi an-nas. Dalam khutbahnya Khalid mengatakan, fahamidallah wa asna alai wa qala inna hadha yawmun min ayyamillah. Ini salah satu hari dari hari Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi fihi al-fakhr wal baghi. Akhlisu jihadakum wa aridullah. Ya, ikhlaskan jihad kalian dan maukanlah dalam jihad ini Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Bi'amalikum wa inna hadha yawmun lahu ma ba'dahu. La radadnahum al-yawm ila khandaqihim fala nazal narudduhum. Kalau kita berhasil hari ini mengusir mereka sampai ke khandaknya, ke pertahanannya, maka kita akan terus bisa mengusir mereka. Wa in hazamuna, namun kalau kita di hari ini mereka berhasil mengalahkan kita, la naflah ba'daha abadan, maka kita tidak akan sukses setelahnya sama sekali. Fata'alau falana ta'awaru falana ta'awar al-imarah. Kita akan mengatur kepemimpinan ini. Falyakun 'alaiha ba'duna al-yawm wal akhar gadan. Yang satu memimpin kita sebagian, besoknya yang lain. Wal akhar ba'da gadin hatta yata'ammar kullukum, hingga masing-masing kalian memimpin. Wada'uni al-yawm ilaikum, dan aku yang akan memimpin kalian sejak hari ini. Fala kulli hal, di sini disebutkan kharaja Khalid fi ta'bi'atin lam ta'ibha al-Arab qabla dzalik. Khalid pun memobilisasi pasukan dengan cara mobilisasi yang enggak dikenal oleh Arab sebelumnya. Fa kharaja fi sittatin wa thalathin kardusan ila al-arba'in. Maka beliau berangkat dengan apa? 36.000 kardus. Kardus itu pasukan berkuda. Ya. Antara 36 hingga 40. Kullu kardus al-farajul. Setiap kardus itu 1000 orang. Sehingga ada 36 berarti berapa? 36.000. Karena masing-masing kardus itu ada berapa? 1000 orang. Alaihim amir. Satu amir. Wa ja'ala Abu Ubaidah fil qalb. Dia atur Abu Ubaidah di tengah. Ya. Wa 'ala al-Maimanah di sayap kanan Amr bin Al-As. Yang ditemani oleh Syarahbil bin Hasanah. Wa 'ala al-Maisarah di sayap kiri Yazid bin Muawiyah bin Abi Afwan, Yazid bin Abi Sufyan. Wa 'ala al-Tala'i di front terdepan Qubas bin Asyam. Wa 'ala al-Aqbab front paling belakang Abdullah bin Mas'ud. Wal qadi yaumaidzin Abu Darda. Sebagai qadi beliau tunjuk hari itu siapa? Abu Darda. Wa qasuhum alladhi ya'idhuhum, yang memberikan nasihat-nasihat. Wa yahusuhum al-qital, itu beliau tunjuk Abu Sufyan. Ya. Wa qari'uhum, ya, yang ahli qira'ahnya. Alladhi yadur al-nas, yang bergerak kepada semua pasukan-pasukan. Fayaqra surat al-anfal, karena memang itu menjadi semacam sunnah, ya, sepeninggal Rasul, yang diterapkan oleh Rasul, memerintahkan untuk membaca surat Al-Anfal pada setiap kali berjihad. Maka beliau perintahkan yang membaca itu, ya, membaca surat Al-Anfal dan ayatul jihad Al-Miqdad bin Al-Aswad. Nah. Ini sebagaimana dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dalam sumber-sumber yang lainnya disebutkan para pimpinan Qaradis itu. Ada Iyad bin Ghunam, Al-Qa'qa bin Amr At-Tamimi. Ini sebelumnya adalah pasukan-pasukan yang di Irak yang dibawa oleh Khalid bin Walid, Hashim bin Utbah radhiyallahu an, Ziyad bin Hamzalah. Ya. Umrul Qais, Ikrimah bin Abi Jahal, para sahabat ya, para pimpinan pasukan ini. Ikrimah bin Abi Jahal, putra Adal Kafir Abu Jahal, ya, putranya berislam Ikrimah. Abdurrahman bin Khalid bin Walid, putranya Khalid bin Walid. Ya, wahwa yawma idzin ibnu samani asyrah sana, yang masih berusia 18 tahun. Nah, mimpin pasukan ya. Bukan bawa gerobak, tapi bawa pasukan. Nah. Habib bin Maslamah radhiyallahu an, Safwan bin Umayyah, Abdullah bin Qais, Amr bin Abasa, Az-Zubayr bin Awam, Dirar bin Azwar radhiyallahu anhum jami'an. Zubair bin Al-Awam ini, ikhwan, menunjukkan ya sajaahnya. Beliau bergerak menembus pasukan Romawi seorang diri dari depan, terus bergerak beliau maju sampai belakang pasukan. Berapa itu? Bayangkan itu 240.000 pasukan beliau tembus itu. Sampai ke belakang, selesai di belakang maju lagi beliau. Sehingga enggak terhitung berapa luka yang beliau alami di badan beliau. Demikian pula sikap yang ditunjukkan oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, beliau bersama pamannya anak lupa namanya, Amir bin Hisham atau siapa, paman beliau, bersama satu lagi sahabi yang saat itu pamannya ini kehausan menjelang wafatnya. Nah, karena memang Ikrimah salah satu yang gugur di pertempuran Yarmuk, maka beliau meminta air. Nah, ketika mau minum, melihat Ikrimah noleh ke arah beliau, nah, maka diberikanlah air itu kepada Ikrimah. Ikrimah mau minum, satunya lagi menoleh kepada beliau, diberikanlah air itu. Hingga ketiga-tiganya wafat dalam keadaan belum meminum air. Kenapa? Demi isar kepada temannya, kepada kawannya. Nah, dan itu terjadi di medan tempur ya, bukan disahkan, bukan medan tempur, dalam keadaan butuh. Ya, butuh. Dia mau mati. Nah, tapi diserahkan air itu demi temannya. Taib. Adapun komposisi pasukan Rum Romawi adalah sebagaimana kita tahu panglimanya adalah Bahan. Wahwa rajul min abna'il Faris. Ini aslinya keturunan Persia. Tanassar yang kemudian masuk agama Nasrani walahiqar Rum dan bergabung dengan Romawi. Pasukan mereka adalah sebagaimana kita sebutkan tadi 240 ribu personil. Sebagaimana dalam kitab Al-Muntazam fi Tarikh Al-Muluk wal-Umam karya Ibnul Jauzi. Singkat cerita, dua pasukan ini bertemu di medan tempur. Ya, pasukan berkuda kaum muslimin menggempur pasukan Romawi hingga berhasil memisahkan antara pasukan kavaleri dan infanterinya kaum Romawi. Nah, pasukan kavaleri Romawi pun segera ditarik setelah ribuan personilnya tewas terbunuh akibat gempuran pasukan berkuda kaum muslimin. Lalu pasukan muslimin menjadikan pasukan pejalan kaki yakni infanteri Romawi sebagai sasaran gempuran berikutnya hingga mereka tewas terbunuh atau jatuh tenggelam ke sungai Yarmuk. Ya. Disebutkan bahwa dari pihak Romawi terbunuh 100 ribu pasukan, sementara dari pihak muslimin gugur 3 ribu mujahidin. Nah, di sini bagaimana peristiwa yang terjadi setelahnya, setelah kemenangan besar. Karena kemenangan di Yarmouk ini mengubah sejarah ya, Khon. Mengubah sejarah bagaimana ya dominasi dua kerajaan ini di arah barat, kerajaan Romawi ya, yang mendominasi wilayah kala itu, dengan kekalahan mereka di Yarmouk, dengan kekalahan yang telak, bukan kalah karena melawan gempuran jumlah pasukan besar, melawan pasukan yang sangat kecil dibanding 240 ribu pasukannya. Ya. Maka ketika berita kekalahan ini sampai ke Heraklius yang ada di mana waktu itu, ada di Antakya. Kisah ini disebutkan oleh Abu Ishaq. Ya, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yasbut lahumul adu fawaq naqati indal liqa. Para sahabat Rasul itu, musuh itu enggak bisa kokoh berada di posisinya indal liqa, ketika bertemu fawaq naqah. Walaupun sebentar fawaq naqah. Fawaq naqah itu sekadar memerah susu unta. Itu sudah enggak bisa bertahan di posisinya ketika bertempur menghadapi para sahabat Rasul. Ini lawan. Ya, termasuk di perang Yarmuk ini. Kalah total. Maka faqala Herakl wa huwa ala Antakya lamma qadimat munhazimatir Rum. Pasukan-pasukan yang kalah ini berlarian kan? Lari kabur sampai ke Antakya. Ketika pasukan ini sampai ke Antakya yang kalah perang ini, maka Herakles heran. Tanya dia, "Wailakum, celaka kalian. Akhbiruni an haula'il qaum." Beritakan kepada ketenang kaum ini, kaum muslimin, "Alladzina yuqatilunakum." Yang telah memerangi kalian. Beritakan, "Alaisu basharan mislukum?" Bukankah mereka itu manusia kayak kalian? Kok bisa kalian kalah? Qalu bala, betul. Faqala antum akthar amhum, kalian lebih banyak ataukah mereka? Qalu bal nahnu akthar minhum ad'af fi kulli mautin. Diakui kami lebih banyak dibandingkan mereka, berlipat ganda di semua posisi. Di semua lini kami jumlahnya lebih banyak, banyaknya bukan sekedar banyak tapi ad'af, berlipat ganda. Fama balukum tanhazimun. Kalau begitu kenapa kalah kalian? Kata Herakl. Faqala syaih min uzamaihim. Salah seorang pembesarnya, yakni pendeta. Pembesar mereka, imam pendeta atau punggawa. Ini sudah syaih. Yakni usianya sudah senior. Diakui ini. Kenapa kalah? Min ajli annahum yakumun al-lail. Wayasumun al-nahar. Ini sebab kalanya. Karena mereka itu kalau malam yaqumun al-lail, kalau siang puasa. Ini tentara-tentara kaum muslimin. Tentara-tentara yang yaqumun al-lail wa yasumun an-nahar. Wa yufuna bil ahdi. Menepati perjanjian. Alhamdulillah. Ya. Ini diantara kunci sukses kemenangan yang sangat penting ya. Wal wafa bil ahd. Jangan nambah janjian khianat pada perjanjian ya. Naam, al harbu khid'ah memang. Perang itu tipu daya, tapi kalau sudah ada ahd, jangan dilanggar walaupun dengan musuh, lawan. Ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, maksud kita ya, ikhwan. Kalau kita ingin mendapatkan nasrullah, tunaikan ini. Jangan lupa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kita bi'asyadil hajah ila hadhil awsaf. Sangat butuh terhadap sifat-sifat ini. Kalau dulu mereka ya bertempur di medan perang, maka kita pun juga bertempur, berjihad fisabilillah untuk mendapatkan apa? Nasrullah azza wajal. Maka kita sangat butuh untuk mendapatkan, nah, untuk memiliki sifat-sifat ini. Wa yatanasafuna bainahum. Ya. Dan mereka merapatkan saf antar mereka. Ini satu. Sebaliknya, min ajli anna nashrabul khamra. Karena kita selalu minum khamr, wa nazni berzina, wa narkab al-haram, wa nanqud al-ahd, melanggar perjanjian, wa naghdab wa nadhlim wa na'mur bis-suhd. Ya. Wa nanha amma yuridillah. Kita melarang dari sesuatu yang Allah ridai. Wa nusidu fil ardi. Dan kita apa? Merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Faqala anta sadaqtani. Betul kamu. Kamu betul. Menangnya itu bukan karena jumlah, bukan karena persenjataan. Disebutkan pula qala al-Walid bin Muslim akhbarani man sami Yahya bin Yahya al-Ghassani yuhaddithu an rajulin min qaumihi. Qala lamma nazal al-muslimun binahiyatil urdun tahaddatsna bainana an Dimash satu hasar. Ya, sebutkan tentang dua orang yang di Urdun sehingga terjadi perbincangan antara kami bahwa Damaskus akan dikepung ini. Fadhahabna natasawwaq minha qabla dhalik. Ya, maka kami berhasrat mencari berita tentang ini. Babaina nahnu fiha id arsala ilaina bi tariqiha faji'nahu faqala. Tiba-tiba datang seseorang. Antuma minal Arab? Bertanya, kalian berdua dari Arab? Qulna na'am. Qala wa 'ala Nasraniyah? Qala na'am. Kalian dari Arab di atas Nasraniyah? Iya betul. Kami beragama Nasrani. Qala liyadhhab ahadukuma falyatajassas lana an haula'il qaum wa ra'yihim. Ya. Ndaknya salah seorang dari negara kamu berangkat untuk mencari berita, tajassus. Ya, lakukan tajassus. Menginteli kaum muslimin untuk mencari berita tentang kaum dan bagaimana sih pikiran mereka. Liyuthbital akhar ala mata' sahibi, dan yang satu untuk menjaga barang saudaranya. Maka yang satu pun berangkat. Falabitha maliyan summa ja'ahu. Setelah lama, lalu datang orang ini. Katanya, jituka min indi rijal daqqaq yarqabuna khuyulan itaqan. Ammal lail faruhban. Adapun di waktu lail, mereka itu kayak pendeta sudah. Ibadah, ahli ibadah ini. Amman nahar fafursan. Adapun di siang hari, mereka menjelma menjadi pasukan berkuda yang sangat tangguh. Ya. Yurisunan nabl wa yabra yabirrunaha. Ahli memanah mereka. Ya. Wa yasikunal qana. Lau haddasta jalisaka hadisan ma fahimahu. Angka. Ya. Kalau seandainya kamu ada di situ, lalu kamu berbicara dengan teman dudukmu, ya, bicara dengan satu pembicaraan, niscaya teman dudukmu itu enggak bisa faham pembicaraanmu. Kenapa? Lima ala min aswatihim bil Quran wa dzikir. Karena suara mereka yang sangat keras dengan apa? Quran dan dzikir. Jadi kalau kamu duduk di situ, kamu ngomong tengah-tengah mereka, enggak akan kedengaran karena suara Al-Qur'an ini. Ya. Qala faltafata ila ashabihi. Maka orang yang dikabari tadi itu menengok ke teman-temannya, waqala ataakum minhum ma la taqata lakum bihi, akan datang menimpa kalian pasukan dari mereka ini, ya, gempuran yang kalian tidak akan mampu menghadapinya. Nah. Ini. Adapun dalam kitab Al-Iktifa fi Akhbaril Khulafa disebutkan lebih rinci bagaimana dialognya, ya, Heraklius dengan pendeta tadi itu. Ya. Fama fa'ala amirukum mahan. Apa yang diperbuat panglima kalian mahan? Ini panglima andalan ini, panglima terbaik. Qala qutil, terbunuh. Pasukannya, panglimanya terbunuh, mati. Qala fama fa'ala ad-Darnajan. Qala qutil, juga terbunuh. Wa kana min udhama'ihim wa nusakihim. Ini di antara pembesar dan ahli ibadahnya, Ad-Darnajan, terbunuh. Qala fulan wa fulan wa fulan, disebutkan sejumlah mereka. Nah, fursanir Rum, qutilu kulluhum, semuanya terbunuh. Ya. Lalu kata Herakles, wa ka'annaka anta wallahi akhbath wa al'am wa akfar min anta dhubba an dinin aw tuqatil an dunya. Kamu ini orang yang demi Allah yang lebih buruk, lebih tercela, lebih kufur untuk kamu pantas membela agama. Ya, yang kabur yang datang ini dicela seperti itu. Yang lainnya mana fulan, fulan, fulan, terbunuh di medan perang. Loh, kamu ada di sini. Kabur kamu, mundur. Kamu ini ya yang paling buruk, paling tercela, paling kufur untuk kamu pantas membela agamamu dan berperang demi duniamu. Makanya dia mengatakan kepada pengawalnya, polisinya, anziluhu, ya, turunkan dia. Fanzaluhu, maka diturunkan. Faja'ubih, dibawa ke hadapan dia. Ya, yang datang-datang ini dibawa ke hadapan siapa? Heraklius, didekatkan. Lalu ditanya oleh Heraklius, alasta anta asyaddan nas alayya fi amri Muhammad nabiyil Arab hina ja'ani kitabahu wa rasuluhu. Diungkit lagi cerita yang dulu. Bukankah kamu yang dulu yang paling keras terhadap saya, mengingkaran kepada saya ketika datang suratnya Muhammad Nabiul Arab. Ya, datang kepadaku suratnya dia dan utusannya. Kamu yang paling keras menghalangi saya. Wa kuntu aradtu an ujiba ila ma da'ani ilaihi. Aku hampir saja, ya, menjawab seruan beliau, menerima dakwahnya. Wa adkhala wa adwa adkhula fi dini, dan hampir-hampir saja aku masuk dalam agamanya. Hatta taraktu ma kuntu urid min dhalik, hingga akhirnya aku tinggalkan apa yang sudah aku niatkan gara-gara kamu. Fa hala qataltal an qaum Muhammad wa ashabahu qaum Muhammad wa ashabahu duna sultani. Kenapa kamu sekarang kok enggak mau menerangi mereka? Ayo perangi dia. Ya, perangi kaum Muhammad dan para sahabatnya. Duna sultani, dia membela kekuasaanku. Ya, dulu aku mau menjawab, kamu yang paling keras mengingkari. Ya, sekarang ayo, kamu kenapa enggak mau perang mati-matian? Ya, kok sekarang ada di sini? Mana fulan-fulan mati-mati? Kamu kok di sini? Gitu loh maksudnya, paham ya? Karena dia yang paling keras mengingkari Heraklius, menghalangi Heraklius untuk masuk Islam. Ya. Wa ala qadri ma kuntu laqitu minka id mana'tani min ad-dukhul fi dinihi. Ya. Lalu akhirnya apa instruksinya Heraklius? Adribu unuqahu, penggal leher orang ini. Ya. Faqadimuhu, ya, maka di qadimuhu, yakni diarahkan ke tempat eksekusi. Wa darabu unuqahu. Akhirnya apa? Setelah dia kharaja minasyam wa asrafa ala ardil Rum, mundur dia dari Antakya. Antakya itu masuk wilayah Syam, mundur ke Konstantinopel. Ketika mundur itu istaqbala Syam. Ya. Menghadap ke Syam menyatakan assalamu alayka ya Suriya, salam muwaddi'. Ya. Perpisahan ini. La yura annahu yarji ilaihi abadan. Setelah itu Heraklius tidak pernah kembali ke tempat itu. Tidak pernah kembali ke tempat itu. Karena memang dia sudah mengatakan ketika dia berbicara di hadapan Abu Sufyan tatkala membaca surat itu di tahun 6 Hijriah, dia sudah mengatakan bahwasanya saya bluk mulkahu ma tahta qadamayya hatain. Nabi ini akan sampai kekuasaannya di wilayah yang ada di bawah tapak kakiku sekarang ini. Waktu itu dia ada di Baitul Maqdis. Akan sampai kuasanya di tempat yang aku injak sekarang ini. Dan betul. Dan memang demikian. Dia tahu bukan karena dia tahu berita gaib. Tidak. Namun dari kitab-kitab terdahulu yang dia baca. Dan betul. Ini bukti sekarang. Dia mengalami. Dia terusir dari Syam. Harus mundur ke Konstantinopel. Dan disebutkan di sini bahwa tidak terlihat dia kembali ke tempat tersebut. Tidak lagi berhasil merebut Syam. Tsumma nada fi ashabihi birrahil ila al-Qastantaniyah raji'an. Lalu dia memanggil teman-temannya untuk bergerak ke Konstantinopel, mundur ke tempat tersebut. Taib ila huna ya ikhwan, pelajaran yang kita sampaikan di pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.